Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segenap asatidzah dan ikhwah rahimakumullah, pertama status kita sama, tamu dan peserta. Ini perlu ditekankan agar tidak ada dinding dan sekat yang membatasi kita. Jadi status kita sama, tamu sekaligus peserta. Karena peserta itu artinya yang ikut menyertai. Apapun posisi dan kedudukannya tetap disebut peserta. Yang kedua, saya ingin bercerita sedikit saja. Barangkali antum semua pernah merasakan hal yang sama. Jadi saya yakin antum pernah merasa emosi, tersinggung, marah, sehingga rasanya ingin membalas. Bahkan bukan cuma sekedar membalas, lebih dari sekedar membalas ketika disakiti atau dilukai. Ya katakanlah itu sebelum kita mengaji, sebelum mengenal Al-Quran dan Sunnah Nabi yang memang mengajarkan kita untuk sabar, memaafkan, dan seterusnya. Tetapi paling tidak pernah merasa marah, emosi, tersinggung, ingin membalas. Nah, kenapa? Karena merasa dirugikan, merasa dizalimi, dan seterusnya. Akan tetapi pertanyaannya bukan karena dipukul, bukan karena dilempar batu, dicubit, dijewer, disenggol, didorong sampai terjatuh, bukan itu. Tetapi merasa tersakiti karena sebuah tulisan. Saya pernah masuk ke sebuah toko buku. Keluar dari toko buku, yang saya rasakan kesal, geram, marah tadi itu. Sakit hati, tersinggung, inginnya segera membalas. Kenapa? Di dalam toko buku tersebut, buku-buku yang ditawarkan, yang tertata di atas rak, adalah buku yang mengajarkan pemahaman sesat. Tetapi beredar, diterbitkan, dilegalkan, memiliki nomor resmi dari lembaga yang memang berwenang untuk memberikan. Misalkan sebuah buku kecil, kertasnya murahan, tapi judulnya itu yang menyakitkan. Tahlilan dan Yasinan sebagai sunnah Nabi. Bukunya kecil, hanya mungkin separuhnya gini. Kertasnya kertas biasa. Bayangin, tahlilan dan yasinan adalah sunnah Nabi. Kita buka sedikit, ternyata memang di situ dinukilkan argumen si penulis alasan dan buktinya bahwa tahlilan dan yasinan itu merupakan sunnah Nabi sehingga harus diselenggarakan, dijaga, dilestarikan, dan tidak boleh dihilangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya tentunya kita sebagai ahlu sunnah faham betul bahwa tulisan seperti ini adalah tulisan yang menyesatkan. Dalil apapun yang digunakan oleh penulis adalah dalil yang lemah. Imma sahihun ghairu sharih, imma sharihun ghairu sahih. Pilihannya kan cuma itu aja. Artinya argumen yang disebutkan oleh si penulis bisa saja sahih, Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak tepat sasaran, bukan sebenarnya bukan sesuai yang dia inginkan. Nah, tidak tepat kalau digunakan untuk membenarkan kegiatan tahlilan dan yasinan. Kalau misalkan sharih menunjukkan yang seperti itu, nukilan dari ucapan seorang imam atau seorang ulama, nah, ternyata ghairu sahih, tidak benar. Satu dari penukilannya, dua dari sumber rujukannya, yang ketiga dari maksud si penulis itu sendiri yang dinukil, dipotong, dipenggal, atau di apa namanya, dikumpulkan, dihubungkan satu dengan yang lain padahal dari beberapa tempat yang berbeda. Apalagi membaca buku-buku yang lain, buku-buku yang sifatnya dusta, bohong, kadzib, novel. Dari novel yang bertemakan sosial, pendidikan, sampai tentang masalah cinta, petualangan, detektif, sesuatu yang kita yakin, seyakin-yakinnya, itu semua tidak memiliki bobot dan tidak ada nilainya. Tidak ada bobot dan tidak ada nilainya. Tetapi lihat, ternyata laku. Dibeli, dibaca, dikonsumsi. Nah, bahkan tidak jarang dijadikan sebagai sumber referensi. Nah, untuk orang menulis. Jadi efeknya bersambung. Nah, dijadikan sebagai sumber rujukan, sumber referensi terus. Nah, maka benar kalau misalkan saat kita membaca perbedaan pendapat untuk menentukan manakah yang lebih mulia antara tinta dan pedang, antara pena dan pedang, manakah yang lebih afdol. Nah, kurang jelas. Oh, di radio. Di sini jelasin. Enggak apa-apa. Nanti yang di radio ikut. Jadi akhirnya kita bisa memahami dengan jelas ketika membaca perbedaan pendapat manakah yang lebih mulia antara ulama dan syuhada, manakah yang lebih afdal, pena ataukah sebilah pedang, manakah yang lebih tinggi kedudukannya, tinta ataukah darah. Masing-masing tentu memberikan alasannya, dalilnya. Sebuah khilaf, perbedaan pendapat yang telah kita temukan sejak zaman dahulu. Walaupun ternyata perbedaan pendapat ini dapat diakhiri dengan indah, demikian juga ringkas, begitu simpelnya, sederhana sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya Miftah Daris Sa'adah, beliau dengan simpel menyatakan jelas ulama lebih tinggi, pena lebih mulia, dan ilmu lebih afdol. Kenapa? Sebab untuk memutuskan manakah yang pendapat, manakah yang benar, untuk menentukan dan menetapkan manakah pendapat yang paling kuat, untuk memutuskannya kita harus menggunakan ilmu kita harus menggunakan pena menyebut nama seorang ulama, memutuskan manakah yang lebih afdal, bukan menggunakan pedang atau tombak. Simpel sekali. Jadi asatidah dan ikhwan rahimakumullah, sebenarnya kita harus sadar bahwa selama ini kaum muslimin selalu menjadi objek perang, menjadi target sasaran, bukan hanya dalam bentuk perang fisik atau konvensional, bukan, tetapi perang dalam hal tulisan seperti ini. Sekarang buku-buku Syiah, buku-buku Syiah, masuk saja ke toko buku, nah, katakan Gramedia, Gunung Agung, Wali Songo, toko-toko besar itu ya. Nah, buku-buku Syiah, walaupun di judul tidak dituliskan ini buku Syiah, tapi isi dan materi dari buku itu pemikiran dan pemahaman Syiah. Bahkan ada beberapa buku yang memang dijual murah dengan sasaran anak-anak, padahal bermaterikan pemahaman Syiah, cerita, kisah tentang tokoh-tokoh mereka. Kalau kita membaca buku-buku Syiah yang dinukilkan para ulama untuk kita, menunjukkan dan memperlihatkan bahwa buku-buku itu penuh dengan khayalan gitu, penuh dengan dongeng, cerita-cerita yang tidak masuk akal tentang para a'immah mereka, terutama al-a'immah mereka Itsna Asyariyah. Nah, al-imam al-mahdi al-muntadhar versi mereka, al-imam al-askari menurut mereka. Nah, cerita tentang al-imam Ja'far as-Sadiq, Muhammad al-Baqir dan yang lainnya, itu kan buku-buku Syiah itu penuh dengan dongengan-dongengan, khayalan semuanya. Itu diterjemahkan. Diterjemahkan, ditambahkan dengan sedikit keterangan, dikembangkan, jadi sebuah buku kecil begini. Mungkin isinya 100 halaman, 120 halaman. Nah, dikenalkan Ja'far as-Sadiq versi Syiah. Itu dijual murah, Rp1.500. Rp1.500. Penerbitnya Al-Mizan, penerbit milik orang-orang Syiah. Nah, kita yang memiliki ghirah terhadap Islam mestinya tergerak. Nah, kita yang sudah faham tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falighayyirhu biyadihi ila akhiril hadis, harusnya terpanggil. Nah, buku-buku seperti ini sekarang menyerbu. Nah, bahkan di sebagian tempat dibagikan secara gratis. Pengenalan materi buku-buku tersebut, pengenalan tentang tokoh-tokoh Syiah. Tentang tokoh-tokoh Syiah. Ya. Anak-anak Islam menyambut senang. Nah, orang tua yang jahil pasti lebih memilih buku seperti itu daripada buku yang berisikan tentang dongeng, hikayat atau legenda. Kenapa? Memandangnya, oh ini tokoh Islam, ini buku Islam, diberikan kepada anak-anaknya. Nah, sehingga akhirnya sebagian anak-anak sudah faham, mengerti, menunggu Imam Mahdi Al-Muntadhar, nah, Imam Itsna Asyariyah yang masih hidup dari zaman dulu, bersembunyi di dalam sirdab gua, digambarkan gua itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Anak-anak kan senang dengan cerita yang demikian, apalagi dikemas dan dibahasakan dengan bahasa anak, sudah jadi klop. Pemahaman Syiah tersebar. Nah, kita yang kurang memberikan perhatian dalam bidang ini, ya tidak akan pernah tahu, bahkan sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya yang seperti ini betul-betul terjadi. Nah, ini semua nyata dan fakta, benar-benar terjadi penyebaran buku-buku Syiah dengan target itu anak-anak. Dengan target anak-anak itu sudah betul-betul terjadi. Nah, maka kita harus tahu bertanya atau mungkin sharing, diskusi dengan asatidzah yang memang memiliki perhatian serius terhadap dunia tulis-menulis, buku, majalah dan seterusnya, agar kita sadar sebenarnya kita itu sekarang menjadi objek perang, target sasaran. Nah, sekarang saatnya kita menyusun strategi, mempelajari teknik, nah, untuk membalas, mempertahankan garis Islam dari serangan-serangan musuhnya. Nah, pada saat yang bersamaan, anak-anak salafiyin, minat baca mereka sangat rendah, bahkan bisa dikatakan tidak memiliki minat baca. Nah, kenapa? Karena saking sedikitnya persentase anak yang memiliki minat baca. Kita tidak bisa 100% menyalahkan mereka. Kenapa? Tidak ada objek baca yang membuat mereka tertarik. Tidak ada objek baca, buku bacaan untuk anak-anak yang membuat mereka menarik. Sehingga kalau misalkan dalam ma'had kita, barakallahu fikum, ditemukan sebuah kasus santri menyimpan buku komik Naruto Shippuden atau Shinchan atau Kopingho atau buku-buku komik yang lain. Contoh yang berikutnya, anak-anak kita, santri kita ditemukan memiliki novel cinta, mulai cinta monyet, cinta segitiga, nah, sampai cinta kepada tetangga misalkan. Temukan, wah, razia sweeping atau tanpa razia dan tanpa sweeping buku itu jatuh ketahuan. Atau misalkan anak-anak kita ternyata barakallahu fikum ketagihan dengan majalah mingguan atau majalah bulanan yang membahas tuntas tentang bola misalnya. Jadi ngerti apa namanya nawadir. Nawadir itu cerita-cerita di balik layar tentang bola. Kan itu ya. Hal-hal yang aneh, yang unik dalam dunia bola. Anak-anak kita sebagiannya, tidak semua, alhamdulillah anak-anak kita tidak semuanya apa namanya menjadi korban. Di antara mereka alhamdulillah masih ada yang di atas fitrahnya, terjaga kesuciannya. Nah, tapi yang kita pikirkan bukan mereka ini yang masih suci, tapi yang sudah terlanjur kena noda bola. Misalkan. Memang di satu sisi ya mereka sudah dikatakan melanggar, tidak sesuai dengan adab Islam. Tetapi itu menjadi sebuah pertanyaan, pekerjaan rumah untuk kita, untuk memberikan solusi. Tidak bisa kita menyalahkan mereka tanpa memberikan solusi. Apa solusinya? Ya menyiapkan dan menyediakan buku-buku bacaan khusus untuk anak-anak. Nah, kalau kita membaca biografi para ulama, pasti kita bisa menyimpulkan bahwa mereka, para ulama kita sejak kecil sudah memiliki minat baca yang tinggi. Nah, baca. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita ingin menerapkan anak-anak juga harus senang membaca, sering membaca, mestinya kita siapkan objek baca yang layak, benar, pas untuk mereka. Nah, buku-buku tentang cerita dan kisah, alhamdulillah, tidak kurang. Tapi untuk anak-anak kan belum tersedia. Buku cerita dan kisah sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau ulama yang seterusnya, tentang kisah para mujahidin fisabilillah, jihad yang syar'i, tapi dalam kemasan bahasa Indonesia dengan gaya bahasa anak, tambahkan ilustrasi-ilustrasi yang lain, gambar, foto misalkan, ya, foto tentang apa tempat, ya, tentang peta, tentang letak geografi dan seterusnya. Nah, kita sedih, wallahi sedih. Nah, padahal dengan membaca itu betul-betul merangsang kerja otak. Kita yang sudah tua dan dewasa ini tentu faham betul bahwa dengan membaca wawasan itu bertambah luas, cerdas, pintar. Tapi kalau tidak dipekerjakan otak ini, artinya tidak diposisikan untuk bekerja, berpikir, membaca, ini akan tumpul, Nah, tidak akan memiliki ketajaman berpikir. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi ini tugas kita. Tugas kita. Apalagi antum yang sekarang sudah diberi momongan oleh Allah. Sudah punya anak. Anak usia 6, 7, 8. Anak yang sedang belajar membaca. Anak yang sedang belajar membaca. Atau anak remaja yang sedang ingin-inginnya membaca. Anak remaja yang rasa tahunya semakin besar, penasaran. Nah, apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Sedih kan kita? Kalau misalkan anak kita lah yang kemudian tertangkap oleh pengurus membawa komik Naruto Shippuden itu. Nah, sedih. Nah, jadi barakallahu fikum, sekarang yang harus tergambarkan oleh kita, umat Islam ini, kita semua lebih-lebih lagi sebenarnya sudah diserang dan diserbu. Maka dalam pembukaan tadi saya mengatakan mestinya kita tersinggung, mestinya kita marah, emosi, ingin membalas. Tetapi tentunya sekarang dalam konteks yang syar'i. Dalam konteks yang syar'i bagaimana ya? Ayolah kita menulis bareng-bareng. Tidak mungkin pekerjaan yang mulia ini, tugas yang berat ini, kita bebankan semua di pundak asatidah yang dikenal sebagai penulis salafiyin, mulai dari skalanya daerah sampai penulis asatidah di tingkat nasional. Enggak mungkin. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Tidak sedikit. Dan saya kira dan itu insya Allah yang terjadi sesungguhnya. Bukan saya saja yang merasakannya, tapi asatidah semua yang memang selama ini dikenal sebagai penulis itu sudah mendapatkan usulan, permintaan, permohonan, Ustaz, Mbok yang nulis tentang ini, Ustaz, Mbok yang nulis tentang ini. Nah, anak-anak kami bagaimana? Nah, dalam daurah, dalam kajian, kami orang tua diminta untuk memberikan waktu khusus buat anak-anak di rumah. Bercerita, berkisah. Tapi kami bercerita dan berkisah tentang apa? Nah, sumber referensi kami, sumber rujukan kami, bahan kami untuk bercerita itu apa? Tolonglah Ustaz, sediakan buku-buku seperti itu. Maka ini tugas kita bersama, barakallahu fikum. Bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya tugas yang kita bebankan kepada para asatidzah di pundak mereka. Asatidah yang memang alhamdulillah selama ini kita kenal sebagai seorang penulis. Tetapi tugas kita semua, apalagi yang sudah resmi mendaftar dan registrasi dalam angkatan pertama ini, pada angkatan pertama ini. Nah, jadi kalau panjenengan sudah daftar resmi, itu sudah kena kewajiban untuk menulis. Iya, sudah punya kewajiban untuk menulis. Kewajiban di sini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau melihat posisi seperti ini sedang diperangi, kita sekarang sedang perang loh. Musuh itu sudah masuk di depan rumah kita, bahkan sudah masuk di dalam rumah kita. Mau dibiarkan? Nah, pemahaman sesat dalam bentuk buku, nah, atau media online misalkan, sesat itu sudah masuk di dalam rumah kita. Ingin berpangku tangan, diam. Cuma ngelihat musuh menghancurkan dan memporak-porandakan anak-anak kita. Sudah masuk di dalam basis pertahanan kita yang paling dalam. Pesantren-pesantren milik salafiyin. Ya kita harus bangkit. Membela diri. Minimalnya sekarang menjaga mutiara-mutiara milik kita, anak-anak kita ini. Minimalnya itulah. Sekarang kalau kita berpikir umat Islam secara menyeluruh, seluruh Indonesia, bagaimana cara membentengi mereka dari pemahaman sesat, dari serbuan buku-buku yang seperti itu, berat. Tapi minimalnya anak-anak kita lah, santri-santri kita, bagaimana membentengi mereka, nah, agar tidak tertarik dan memiliki minat membaca buku-buku seperti itu. Nah, maka kita siapkan asupan baca yang bergizi untuk mereka, yang sehat untuk mereka. Ini tugas kita semua. Mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Karena potensi Ahlus Sunnah 100%. potensi Ahlus Sunnah untuk menulis itu statusnya 100%. Semua yang diperlukan untuk menulis ada dan dipunya oleh Ahlus Sunnah. Nah, semua potensi itu ada, tanpa ada kurang satupun. Dana, alhamdulillah, Ahlus Sunnah semakin waktu bertambah, nah, semakin banyak mereka yang Allah lapangkan rizkinya. Nah, dan saya yakin kalau misalkan ini dijadikan proyek nasional yang dimulai dari Bang Barling Mas Wo cakep ini, nah, misalkan dijadikan proyek nasional, proyek Salafiyin nasional, nah, didanai dengan apa namanya donatur dari dana dari donatur muhsinin, nah, ditulis misalkan angkatan pertama ini nulis bareng-bareng satu buku isinya cerita dan kisah yang syar'i, dikemas disampaikan dalam bentuk bahasa anak-anak misal kan gitu ya, kemudian didanai bareng-bareng untuk dibagikan secara gratis minimal untuk anak-anak kita. Nah, jangankan untuk mendapatkan profit atau keuntungan, yang gratis saja saya yakin banyak ingin membantu, karena itu wakaf, itu sedekah jariah. Semua orang pasti ingin bersedekah jariah. Nah, itu dana, kita punya potensi. Nah, bahan untuk menulis, wah ya pepak, maktabah kita yang sifatnya pribadi sampai minik ma'had, dari yang cuma satu rak sampai puluhan rak, itu semuanya kan bercerita tentang kisah cerita. Nah, jadi bahan untuk menulis itu tidak ada habisnya. Nah, tidak seperti tambang, ditambang 20 tahun, 50 tahun, paling bertahan 100 tahun habis. Enggak. Pustaka Islam itu penuh dengan bahan-bahan menulis. Nah, dari satu biografi ulama saja, misalkan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, itu bisa menjadi puluhan cerita. Nah, atau Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawai, dari satu biografi ulama saja kita sudah bisa menghasilkan belasan cerita untuk anak-anak. Dari mana bisa menghasilkan sekian puluh dan belasan cerita itu? Ya kita ambil satu bagian cerita, kemudian dikasih paragraf pembuka, ada paragraf penutupnya, paragraf peralihannya, ada pengembangannya. Di situ sekaligus diajarkan kepada anak-anak kita mana yang harus ditekankan, ini. Naam. Jadi potensi untuk menulis itu ada, potensi kita untuk bangkit, membela, dan kembali menyerang musuh itu sangat besar. Nah, sekali lagi mulai dari dana, kemudian dari bahan dasar untuk menulis itu ada. Nah, kemudian SDM-nya, sumber daya manusia, para penulisnya ada, minimalnya yang hadir dan terregistrasi dalam acara ini. Nah, minimalnya ini. Nah, Ahlus Sunnah Salafiyun memiliki potensi menulis itu besar sekali. Anak-anak kita yang masih berusia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu sudah bakat menulisnya terlihat, kelihatan. Ya mohon maaf, misalkan apa namanya ditemukan kasus di beberapa pesantren, seorang santri menulis surat cinta untuk tetangganya, untuk apa, santriwati di tempat yang lain. Itu kan di beberapa tempat ditemukan kasus yang seperti ini. Nah, saya sendiri bukan pernah menulis loh. Saya sendiri pernah menemukan yang seperti itu. Nah, itu membaca surat cinta SC itu, bukan steering committee, surat cinta. Baca SC itu cuma sama pengurus geleng-geleng kepala. Masyaallah, iya bocah iki menengan. Bocah iki ketoke kok ya lugu, wagu. Bocah iki wah orang bejaji blas. Ngobrol sama pengurus gitu ya. Oh, kok bisa nulis surat cinta seperti ini? Bisa nulis surat cinta seperti ini, puitis, romantis, masya Allah. Kan gitu. Ya di satu sisi sedih ya, sedih karena si anak menulis yang seperti itu. Tapi di sisi lain coba lihat, ini kan potensi dia sebenarnya kan, bisa menulis. Nah, SD aja nggak lulus loh mas. Anak itu dalam kasus ini SD aja nggak lulus, tapi ngalah-ngalahin pujangga nasional. Mulai dari angkatan 45 Balai Pustaka sampai angkatan 67-65 sampai angkatan reformasi ini enggak. Wah, puitis, subhanallah. Dalam kasus yang lain, ini kasus nyata juga, cerita nyata juga. Seorang santri, kasus ya, satu kasus, dua oknum ya. Kan gitu, enggak bisa, wah, berarti pondok salafi kayak gitu. Enggak, ini oknum aja, oknum. Itu nulis surat cinta untuk tetangga perempuan pondok yang masih SMA, sampai akhirnya membuat tetangga pondok yang perempuan itu ngaji juga. Bayangkan, ini cerita nyata loh mas. Apa enggak hebat anak-anak kita ini? Bayangkan, orang awam, perempuan itu awam, siswi sekolah menengah atas, siswi sekolah menengah atas ngaji. Karena apa? Artinya ngaji itu kalau pas taklim umum ikut hadir gitu ya. Ada ustaz dari luar ngisi pengajian, hadir yuk pakai jilbab biasa. Apa yang mendorong dia menghadiri majelis taklim itu? Membaca surat cinta yang Tuhan tuliskan. Ini membaca surat cinta dari ya, ketahuan kan itu. Ah, sini. Ya diproses oleh pengurusnya. Tapi kan dengan bijak dan hikmah, artinya ya sudahlah. Apa namanya? Pokoknya putus, intinya itu harus diputus, enggak boleh mas seperti ini, enggak benar. Ya. Ya surat cinta itu alasannya dakwah kan gitu ya. Bayangkan anak ini SD aja enggak lulus. SD aja enggak. Misalkan potensi seperti ini barakallahu fik, dialihkan, diarahkan ke yang positif dengan tujuan yang sama berdakwah. Nah, berapa banyak nanti muslimah-muslimah yang lain akhirnya tertarik dengan dakwah salafiyah kan gitu ya. Tapi bukan dengan konteks tadi apa tuh surat cinta, tapi diarahkan ke yang positif. Ini potensi barakallahu fikum. Belum lagi ahlu sunnah salafiin yang aktif di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, kan tiap hari nulis status. Ya kadang-kadang statusnya ya tidak berbobot kan gitu ya. Tidak berbobot, mohon maaf. Kenyataannya seperti itu, enggak ada nilai apa dakwahnya, atau kuranglah nilai dakwahnya. Tapi bisa nulis satu halaman dalam hitungan pakai apa dua jempol lagi. Wah, gitu ya. Bisa. Sekarang kita juga perhatikan misalkan ikhwan-ikhwan kita. Nah, demikian juga dari kalangan akhwat, mereka mengelola blog khusus, blog pribadi, website misalkan. Yang isinya cuma pengalaman pribadi. Cobalah potensi itu dialirkan ke yang positif. Alhamdulillah, ini kan potensi. Maka saya katakan tadi barakallahu fikum, potensi menulis salafiyin itu statusnya 100%. Tidak ada kurang sedikit pun. Nah, tidak ada kurang sedikit pun. Dari tadi saya mulai sebutkan dari dana. Ya. Kemudian bahan menulis. Nah, kemudian potensi dan bakat menulis. Nah. Kemudian secara kualitas kita memiliki dan mempunyai asatidzah yang sangat bisa diharapkan, dan mereka pun asatidzah kita sangat bersemangat untuk membantu menilai kualitas tulisan kita. Nah, dari sisi materi tentunya, kalau untuk dari bahasa aturan yang berlaku, nah, mungkin tidak perlu sampai ke asatidzah. Ada ikhwan-ikhwan kita yang punya basic editing, nah, kemudian finishing yang baik, bisa dimintai bantuannya. Ini termasuk potensi juga asatidzah barakallahu fikum yang bisa diminta untuk menilai kualitas tulisan kita. Nah, maka diharapkan memang seperti itu. Sejak awal kali kita memiliki ide mengadakan pendidikan dan pelatihan seperti ini, asatidzah yang tergabung Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadzuna Ustadz Qomar Suaidi, ada Ustadz Ayyib Hafidhullah, Ustadz Muhammad Rijal, Ustadz Abdul Mukti. Kita kan ingin ada follow up-nya. Bukan cuma belajar sekarang hari ini sampai malam, tapi harusnya ada follow up-nya, ada kelanjutannya. Nah, kebiasaan menulis itu kita tumbuh kembangkan. Nah, kita sediakan wadah khusus di manakah menulis, kepada siapa dikirim tulisan itu. Kita minta asatidzah aktif memberikan masukan. Oh, yang kurang ini, yang masih kurang sempurna seperti ini, baiknya demikian, apakah tidak lebih baik seperti ini. Nah, sehingga dinilai terus, berlatih, belajar, berlatih, menulis, belajar, menulis, sampai akhirnya tulisan kita pun berkualitas. Nah, sama halnya dengan pekerjaan yang lain, menulis itu juga bertahap. Tidak mungkin orang yang pertama kali menulis langsung 100% lulus berkualitas. Enggak, sedikit berkembang, berkembang, berkembang, berkembang. Nah, apalagi kalau kita meyakini bahwa menulis itu adalah ibadah. Nah, kalau kita meyakini menulis itu ibadah, maka seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, syaratnya berlaku, manfaatnya berlaku juga. Nah, dan segala sesuatu yang terkait dengan ibadah itu juga berlaku dalam hal menulis. Nah, jadi kalau misalkan kita artikan apa namanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sebuah ayat yang menyadarkan kita tentang keharusan untuk berubudiyah sepenuhnya utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga dalam bentuk ubudiyah menulis dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyebarluaskan ajaran Islam, dalam rangka memperkenalkan peri kehidupan sehari-hari as-salafus salih kepada umat Islam. Yang benar itu begini, konsep sabar, konsep syukur. Nah, para ulama bertaubat dan beristighfar, kezuhudan mereka, wara'nya mereka dituliskan satu-satu. Nah, ibadah, menulis itu ibadah. Karena menulis itu juga bagian dari dakwah. Ternyata tidak sedikit mereka yang kemudian tertarik dengan dakwah salafiyah, yakin dengan kebenaran pemahaman as-salafus saleh. Itu awal mulanya dari membaca, browsing di internet. Kan gitu ya, browsing di internet. Rating orang yang membuka Google mencari tentang Islam setiap hari itu bertambah. Kata kunci salaf, salafi, itu tiap hari juga terus bertambah. Apalagi akhir-akhir ini, kata kunci wahabi, naik terus. Nah, ketika orang membuka Google, ngetik salafi, yang tampil pilihannya banyak sekali. Salafinya, apa namanya, dalam arti yang sesungguhnya, atau mereka yang mengaku salafi. Orang gak ngerti, jahil, hanya karena penasaran dibuka, semua dibuka, semua dibuka. Bentuk tulisan salafi itu apa, salafi itu apa, semua ulama salafi itu siapa saja di zaman ini, pondok-pondok salafi di mana, ustadz-ustadz salafi di mana. Nah, yang keluar ya sururiyin, turafiyin. Nah, kenapa? Karena bahan baca yang dibuat oleh kita ahlus sunnah salafiyun, nah, itu ternyata masih kurang. Jadi mau menyodok atau apa, dorong rating menempatkan salafi yang sesungguhnya di atas, ini juga perlu perjuangan keras. Nah, walaupun tidak sedikit dari mereka, saya katakan tadi barakallahu fikum, akhirnya kenal dengan dakwah salafiyah. Iya Ustaz, kemarin saya browsing, membaca. Nah, ada seorang dosen UNY Yogyakarta, tinggalnya di Solo, S2. Basic beliau arsitektur, apa namanya, arsitektur Eropa. Nah, dosen di UNY, arsitektur Eropa, memang apa namanya, bentuk bangunan beliau pelajari. Nah, jadi beliau katakan, kami ini Ustaz pernah ketemu langsung di Pondok Solo, Masjid Ibnu Taimiyah yang lama. Kami ini orang yang berkecimpung dalam bidang seni, rata-rata berpemikiran dan berpemahaman animis, tidak mengenal apa itu Tuhan. Rata-rata seperti itu. Teman-teman saya di fakultas begitu. Nah, gak kenal apa itu Tuhan dan gak mau tahu tentang Tuhan dalam bahasa mereka ya, Rabb, al-ilah, al-ma'bud. Nah, hingga suatu saat saya tercenung, artinya terdiam berpikir, melihat ini alam semesta. Coba perhatikan hidayah Allah berikan untuk bapak tadi, Pak dosen. Nah, tanpa ada orang yang menyampaikan, tanpa ada orang yang apa, jawil, apalagi jewer, enggak. Dia berpikir sendiri, lihat alam semesta, basic dia sebagai seorang seniman. Akhirnya dia simpulkan, keteraturan yang maha sempurna ini, nah, tidak mungkin berjalan dengan sendiri. Pasti di sana ada zat yang memang mengaturnya dengan sempurna. Nah, jadi dia perhatikan malam, siang, matahari, rembulan, bumi, langit, air, udara, kemudian kehidupan manusia, kehidupan binatang, itu dia pikirkan betul. Ini ternyata ada, kalau dalam bahasa Pak Dosen tadi, dalam bahasa Pak Dosen tadi adalah keteraturan yang maha sempurna. Nah, di situ dia kemudian tertarik. Apa yang dilakukan pertama? Browsing di internet, cari informasi tentang Islam. Padahal dia KTP-nya Islam, KTP-nya Islam. Itu browsing di internet, cari semua Islam, Islam, Islam, Islam. Bingung akhirnya. Kenapa? Islam kok seperti ini? Ada yang kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, masih jahil. Perseteruan antara Sunni dan Syiah, misalkan. Itu sudah bingung dia. Waduh, kok gini Islam ya? Bingung. Hampir saja berhenti untuk mencari. Kenapa? Disuguhkan yang seperti itu. Informasinya, na'am barakallahu fikum, ternyata saling bertuburkan dan bertabrakan. Sampai suatu saat di kampungnya ada ikhwan kita. Ikhwan kita ini juga masya Allah punya ghirah untuk berdakwah dan menyampaikan. Nah, akhirnya abang namanya kenalan, kan aneh, mas saya orang baru sadar kan ya, baru sadar akhirnya kan baru ke masjid. Kan itu. Mungkin tadi kan agak aneh, wong tonggone dhewe kok baru kenalan. Ya jelas baru kenalan, wong dia ke masjid baru-baru aja kok. Sebelumnya enggak ke masjid. Masjid ketemu dengan ikhwan kita pakai kopiah, pakai gamis, sarung rapi, jenggot. Kok beda mas panjenengan sama tetangga-tetangga yang lain cara sholatnya. Baru ditenangkan begini pak, begini, begini. Diskusi 1, 2, 3. Akhirnya dikenalkan dengan kata kunci salaf dan salafi itu. Dari situ berikutnya dia browsing lagi di internet. Salaf dan salafi itu. Alhamdulillah sampai suatu malam bapak dosen tadi dibawa oleh ikhwan kita ke pesantren Pondok Ibnu Taimiyah di Solo. Di situ kemudian kita diskusi, ya mudah-mudahan beliau tetap istiqomah. Ya, dari orang yang tidak mengenal konsep Ar-Rabb, Al-Ilah, Al-Khaliq, Al-Ma'bud, Al-Ma'luh. Nah, sampai kemudian mengenal pemahaman As-Salafus Shalih. Itu dimulai dari apa? Browsing internet tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi menulis itu ya ibadah seperti yang ditulis di sini. Nah, kenapa harus menulis? Nah, di sini disebutkan 10. Yang saya sebutkan dari depan, saya belakang tadi malah enggak ada di sini. Cerita tentang Syiah, tentang anak-anak kita. Jadi bisa ditambahkan nomor 0. Menulis itu berperang. Tambahkan lagi nomor 00 kan gitu ya. Menulis itu adalah menjaga kesucian anak-anak kita, kan gitu ya. Nah, menjaga kesucian anak-anak kita. Nah, ya ada 10, nantilah kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada waktu. Makanya tadi disampaikan Abu Rayhan, sebenarnya acaranya 3 hari. 3 hari, tapi karena antum semua orang sibuk, aktivitasnya tinggi dalam berdakwah semua, ya akhirnya dipadatkan dalam sehari. Ustadz penyampainya juga sibuk semua. Bukan cuma pesertanya yang sibuk, pematerinya juga sibuk. Nah, tapi insya Allah dalam kesibukan ini ada sebuah kepuasan batin insya Allah, ketenangan dan ketenteraman, karena kita yakin kegiatan seperti ini adalah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi inti kenapa harus menulis, ya untuk menjaga anak-anak kita, untuk menjaga anak-anak kita. Nah, barakallahu fikum. Itu masih ruang lingkupnya anak-anak lo ya. Belum nanti remaja, belum lagi nanti orang tua, belum lagi apa namanya, khusus untuk wanita muslimah dan seterusnya. Nah, karena pada kenyataannya barakallahu fikum, buku-buku yang ada sekarang ini masih kurang menarik minat baca. Mungkin itu tadi karena bahasa yang digunakan masih amat kaku. Barangkali konsepnya masih menterjemah. Barangkali apa namanya, buku-buku yang kita baca selama ini belum secara apa maksimal memberikan contoh yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat kita dan kita sendiri, sehingga minat bacanya itu masih kurang. Maka insya Allah harapannya dengan kegiatan seperti ini minimal kita memiliki semangat sudah tumbuh dan lahir di dalam hati kita, keinginan untuk menulis. Bagaimana menulis, apa yang ditulis, akan kita temukan jawabannya dalam kegiatan hari ini sampai malam. Kan gitu, kalau sudah punya keinginan, aku ingin menulis. Apa yang ditulis? Ya minimal tadilah, cerita buat anak-anak kita. Bagaimana menulis? Ya nanti diajari, insyaallah. Nah, padahal selama ini sejak SD kita sudah bisa menulis semua. Kan gitu ya? Jadi intinya cara berpikir mudahnya, dari kecil kita itu sudah bisa menulis. Nulis nota minimalnya. Nulis nota minimalnya, nulis SMS minimalnya. Kan gitu. Kemudian yang kedua, setiap orang yang bisa berbicara itu pasti bisa menulis, kecuali bisu. Orang bisu aja bisa nulis, masa orang bisa bicara gak bisa nulis. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, karena waktu yang diberikan memang seperti itu ya schedule-nya. Dari jam 5 sampai jam 6. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita semua. Nah, walhamdulillahirabbil alamin.